Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu puji semata-mata kita curahkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas hidayah yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga sampai pada detik ini kita masih memeluk satu agama, menjalani satu keyakinan, melaksanakan satu ajaran yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ajaran Islam yang mengajarkan tauhid dengan benar, beribadah semata-mata hanya kepada Allah, dan mengajarkan kepada kita semata-mata mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam ada suri tauladan yang baik. Suri tauladan dalam akidahnya. Suri tauladan dalam amal ibadahnya. Suri tauladan dalam akhlaknya. Suri tauladan dalam muamalahnya. Beliau dijadikan oleh Allah suri tauladan bukan hanya dalam masalah akhlak dan adab saja, tapi beliau adalah suri tauladan dalam berakidah kepada Allah dan dalam beribadah kepada Allah, dalam bermuamalah dengan sesama manusia, suri tauladan dalam segala urusan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Uswah hasanah. Bentuknya tidak pakai alif lam. Uswatun hasanatun. Bukan al uswah al hasanah. Kalau tidak pakai alif lam, kenapa? Berarti dia adalah suri tauladan dalam seluruh sisi kehidupan manusia. Jadi bagaimana dia beribadah kepada Allah, meyakini tentang Allah, bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam meyakini tentang sifat-sifat Allah. Ini berarti contoh dalam berakidah kepada Allah dan juga dalam beribadah, dalam bermuamalah. Bagaimana beliau dengan tetangganya, apa wasiat, bagaimana beliau menasihati untuk senantiasa hormat kepada orang tua, berbuat baik kepada siapa. Allah menetapkan untuk berbuat baik dalam semua perkara. Insya Allah. Kemudian beliau mengatakan, idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau membunuh, bunuh dengan baik. Wa idza dzabhtum fadbah fa ahsinud dzibhah. Kalaupun menyembelih hewan sembelihan, menyembelih kambing, menyembelih sapi, menyembelih ayam, sembelih dengan baik. Falyuhidda syafratahu. Diasah pisaunya. Pisau kedul. besok kedul ya jenggo nyembelih, menyiksa. Rasanya sudah ketekek-tekek hewannya itu enggak mati-mati. Atau ternyata sudah terbelah tapi enggak maksimal. Masyaallah. Itu tersiksa sekali. Wal yurih dzabihatahu. Sembelihannya diposisikan dengan nyaman. Makanya sebaiknya kalau kurban itu gimana ya memposisikan hewan itu senyaman mungkin. Ya dibanting sih bisa, tapi kalau ada cara lain tanpa dibanting, yang lebih baik yang mana? Apa dibikinkan alat, dijepit kemudian setelah itu apa di? Jatuh, yang dijatuhkan alatnya, jadi dia nyaman kayak numpak apa? Kita yunayun apa ya? Ngerti-ngerti? Allahu Akbar, Bismillah, kris nyate kita. Hewan segede itu masuk perut kita, masya Allah. Dengan baik. Itu sama hewan, apalagi sama menungsa. Semua manusia, entah itu manusia yang satu agama, manusia yang beda agama, beda keyakinan, kita tetap diperintahkan untuk berbuat baik kepada dia. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala tentang kewajiban kita kepada orang tua, meskipun orang tua itu beda keyakinan, memerintahkan kita untuk berbuat kesyirikan. Memerintahkan kita untuk apa? Berbuat kesyirikan. Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma. Kalau keduanya memerintahkan kita untuk melakukan kesyirikan, kata Allah, jangan dituruti. Tapi apa kata Allah selanjutnya? Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Tetap bergaul dengan baik, menolaknya pun dengan penolakan yang sebisa mungkin tidak meminimalisir menyakitkan hati, dengan kata-kata yang lembut, ya, dengan sikap yang santun. Itu sampai seperti itu, berbuat ihsan. Demikian juga kepada hewan, kita juga diperintahkan untuk berbuat apa? Baik. Membuang kucing bayi ora ono biyunge. Niku mbuang napa mateni? Mateni kucing. Anu sosoh manuk golet endok nemune peyek. Dibuang sak susue nang tengah dalan, itu menyiksa atau tidak? Ya kalau ketemu piyik ya dikembalikan lagi, nanti ibunya akan mencari. Betapa sedihnya seorang ibu kehilangan anak, dan ini dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai urusan burung. Duwe jaran ya lengamoti aja jabot-abot, jangan terlalu berat. Pernah suatu saat beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berjalan dengan para sahabatnya masuk ke sebuah perkebunan milik seorang sahabat, perkebunan kurma. Tiba-tiba beliau dan para sahabat melihat seekor unta, dan unta itu mendekati Rasulullah. Masya Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meripatin delewer. Bukan belean, bukan untane kenang sakit, ndak, nangis. Kemudian dielus-elus sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya unta ini, beliau mengatakan, "Man sahibu hadhi, man sahibu hadhi hadzal naqah, hadhihi naqah, aw hadzal ibil, kama qala sallallahu alaihi wasallam. Siapa pemilik unta ini? Orang-orang sing ajeng. Sampai tiga kali menunjukkan, akhirnya seorang sahabat menunjukkan jari, menunjukkan tangannya. Milikku ya Rasulullah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah. Fi hadhihi dabah, kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ittaqillah fi hadhihi naqah. Takutlah engkau kepada Allah dalam ngurus untamu. Unta ini barusan mengadu kepada saya bahwa dia kau bebani beban pekerjaan yang berat, tapi ratau dikai apa? Pakan. Hati-hati itu. Duwe sapi kon garu boleh, Pak. Tapi tidak dikasih apa? Makan. Punya kuda suruh narik apa? Andong, tapi makannya apa? Kurang. Hati-hati. Ya. Punya ayam ora tahu dikasih makan. Lah ngarep dibelek ya. Dibelek, tapi ketika hidup dikasih makan. Ayam dan yang lain-lain. Ya. Jadi, Masya Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah uswah, contoh. Segala puji bagi Allah yang telah mengutus rasulnya sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan, contoh bagi umatnya. Dan yang telah mengutus rasul sallallahu alaihi wasallam bil huda wa dinil haq. Dengan huda, al-huda. Kata ulama, al-huda itu adalah al-ilmun nafi'. Apa ilmun nafi'? Ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang membuahkan rasa takut pada Allah. Ilmu yang apabila meresap ke dalam hati manusia, dia akan menjadikan seorang itu takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan membuahkan amal soleh. Itu namanya ilmu nafi. Bukan hanya ilmu yang sekedar dihafal. Apal apa tidak, Mas? Doa keluar rumah apal, coba. Bismika, kok bismika. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwata illa billah. Apal? Apal. Tadi ketika keluar rumah dibaca atau enggak? Iya, enggak dibaca. Berarti ilmunya belum apa? Belum nafi. Tahu enggak salat itu wajib? Oh, aqimus shalah wa atu az-zakah, wajib, diperintahkan oleh Allah. Tapi ternyata salat atau belum, ya anu tesih ribet, akeh gawean. Oh, berarti ilmunya belum bermanfaat sampai dia mengamalkannya. Tahu enggak kesyirikan itu dilarang? Oh, jelas. Enggak akan diampuni loh, Mas. Nah, tapi masih suka titik-titik apa ndak? Yo kadang lah. Gue seneng tangannya apa? Wah, nui menganu serono. Ya, berarti belum berilmu yang bermanfaat. Ya, seperti itu. Jadi ilmu nafi itu al-huda, wa dinil haq, dan amal soleh. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajari ilmu dan mengajari cara mengamalkannya. Ilmunya, teorinya diajarkan, contoh amalannya juga diajarkan. Maka bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hidup beragama tuntunannya sangat apa? Lengkap. Dari A sampai Z. Ibaratnya itu, dunia ini adalah sesuatu yang asing. Kita tiba-tiba dikeluarkan, dimunculkan oleh Allah di dunia ini. Kalau enggak ada petunjuk, kita jalannya bingung. Arep kon ngapa ya nyong kiye? Suruh apa kita ini? Tapi dengan adanya petunjuk dari Allah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semuanya menjadi apa? Jelas. Sampai yang sekecil-kecilnya diatur. Itu dalam agama Islam. Seperti yang pernah kita sampaikan, tidak salah ya, beberapa waktu yang lalu, tentang perkataan orang-orang Yahudi Bani Israel kepada sebagian sahabat Salman Al-Farisi. Mereka berkata kepada Salman, "Ya Salman, wahai sahabat Salman, allamakum nabiyukum kulla syai' hatta al-khira'ah." Benar enggak nabimu itu mengajarkan segala sesuatu sampai pun ada buang hajat? Kata Salman, "Bala." "Oh, tentu saja. Allamana nabiyuna kulla syai'in hatta al-khira'ah." Nabi kita itu sudah mengajarkan segala sesuatu sampai ada buang hajat. Apa buktinya? Kata Salman selanjutnya, "Nahana an nastaqbilal qiblata bi baulin aw ghaid." Kita dilarang buang hajat sambil menghadap kiblat. Masyaallah. Sampai yang kayak gitu aja diatur. Jadi orang yang asal napa? Dur. Rampung enggak. "Wa nahana an nastanjia bil yamin." Dan kita dilarang untuk beristinja, membersihkan bekas buang hajat kita itu tadi dengan tangan kanan. Enggak boleh. Tangan yang mulia ini. "Wa nahana an nastanjia birrawthi." Dan kita juga awil azim, oh, kama qala sallallahu alaihi wasallam. Dan kita juga dilarang untuk membersihkan hajat dengan rauth, kotoran hewan yang najis. Anu nuun sewu, kotoran haung garing. Haung segawon. Tapi garing. Tengok, tengok rano banyu. Lah, kiye kena. Kok dudu watu ya? Tapi rapapalah kiye. Ya, ternyata kotoran segawon mboten angsal. Ya, atau dengan tulang. Tulang ora, tulang itu adalah zadu ikhwanikum minal jin. Tulang itu adalah makanan saudara kita dari kalangan jin. Sampai makanan jin saja diperhatikan oleh Rasulullah SAW. Jangan sampai ganggu. Bukankah ini adalah aturan untuk berbuat baik? Maka masya Allah, kita harus bersyukur diberi oleh Allah hidayah, masih memeluk agama ini sampai detik ini. Mudah-mudahan Allah melanggengkannya dalam diri kita, diri keluarga kita, dan kaum muslimin semuanya. Allahumma amin. Kita masih dalam pembahasan al-istiqamah. Apa itu istiqamah? Melazimi ajaran Islam, berpegang teguh pada agama Islam, baik dengan amalan yang tampak ataupun amalan yang tidak tampak. Baik meninggalkan larangan-larangan yang tampak ataupun larangan-larangan yang sifatnya tidak tampak. Ini adalah istiqomah. Dan kita pada hadis terakhir ya di bab ini, karena hanya dua hadis ya, di bab al-istiqomah itu hanya dua hadis. Hadis yang pertama kita sudah sampaikan secara sekilas, hadis ke-85, dan selanjutnya adalah hadis ke-86. Itu kita kemarin baru sampaikan secara cepat. Kita akan pelajari hari ini hadis tersebut, dan jika memungkinkan akan masuk ke dalam bab yang selanjutnya insyaallah taala. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Berkata al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qaribu wasaddidu, bersikap muqarabahlah. Muqarabah, jangan dibalik ya, muraqabah beda. Muraqabah sudah kita pelajari. Muraqabah itu merasa diawasi. Senantiasa merasa diawasi oleh Allah dalam hati. Yani keyakinan-keyakinan kita itu diawasi oleh Allah. Bersitan-bersitan hati diawasi oleh Allah. Ucapan-ucapan kita juga kita harus merasa diawasi oleh Allah. Amalan-amalan dan tindak tanduk kita juga merasa diawasi oleh Allah. Itu muraqabah. Kalau ini beda. Ya. Kalau itu ra-nya dulu baru qaf. Kalau ini qaf baru apa? Ra. Qaribu. Berusahalah mendekat. Qaribu. Berusahalah mendekat. Wasaddidu, dan berusahalah tepat. Qaribu wasaddidu. Berusahalah mendekat dan berusahalah tepat. Wa'lamu, dan ketahuilah. Annahu lan yanjua ahadun minkum bi amalihi. Ketahuilah bahwa tidak seorang pun dari kalian akan selamat dengan jumlah amalannya. Ya. Tidak ada seorang pun dari kalian akan selamat dengan jumlah, dengan ditukar amalannya. Jadi ada keselamatan, ada amalan. Keselamatan itu tidak bisa ditukar dengan apa? Amalan. Karena nilai amalan kita sangat sangat sedikit. Ketika ada pernyataan seperti ini bahwa amalan atau keselamatan yang kita cari-cari itu tidak bisa dibeli, tidak bisa ditukar dengan apa? Amalan. Muncul pertanyaan dari para sahabat. Wala anta ya Rasulullah, sampai pun engkau ya Rasulullah, kau tidak akan selamat dengan menukar amalanmu. Jadi amalanmu tidak akan bisa ditukar dengan keselamatan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wala ana, saya pun tidak. Hanya saja, ini tolong dicamkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam ini. Illa, hanya saja, ya, an yataghammadani Allahu bi rahmatin minhu wa fadl. Hanya saja Allah telah meliputi diriku dengan rahmat dan karunia-Nya. Berarti Rasul sallallahu alaihi wasallam selamat atau tidak? Selamat atau tidak? Selamat. Berarti kalau selamat masuk surga atau tidak? Surga, ini jelas. Jadi jangan sampai kita menjadikan hadis ini landasan yang mengatakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam saja belum dijamin masuk surga. Hadisnya apa ini? Wala anta ya Rasulullah, wala ana. Saya enggak juga bisa selamat. Tuh lihat, Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak dijamin masuk surga. Lanjutkan hadisnya. Hadisipun tolong dipun lajengaken. Jangan dipotong. Illa, hanya saja saya itu sudah dijamin, ditutupi, dilingkupi dengan siapa? Dengan rahmat dan karunia dari Allah. Berarti dalam kurung kesimpulannya, oh, Rasul sallallahu alaihi wasallam dijamin masuk surga dan selamat. Gitu. Jadi ampun dipun potong. Ya. Jangan dipotong, tapi coba keterangan selanjutnya apa? Illa an yataghammadani Allahu birahmatin minhu wa fadl. Saya itu, saya pun enggak akan selamat dengan amalan saya. Saya tidak akan selamat dengan tukar-menukar amalan saya. Hanya saja, hanya saja saya sudah mendapatkan rahmat dari Allah. Sudah dirahmati oleh Allah. Sudah dapat karunia dari Allah. Bahkan di dalam ayat yang mulia, Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah diterangkan diampuni dosa-dosanya yang lalu dan yang akan datang. Nah, kalau sudah diampuni dosanya, insyaallah masuk surga. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Sesungguhnya wahai Muhammad, dalam surat Al-Fatih, sesungguhnya wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, engkau telah kami beri kemenangan yang nyata, yaitu kemenangan dalam menaklukkan kota Mekah. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Untuk yang dengan sebab itu kami akan mengampunkan seluruh dosa-dosamu, baik yang lalu ataupun yang akan datang. Jadi sudah diampunkan dosanya. Orang yang sudah tidak punya dosa, sudah diampunkan dosanya, jelas sudah dijamin oleh Rasul, oleh Allah Subhanahu wa taala akan masuk surga. Aisyah juga mengatakan demikian, ya Rasulullah, untuk apa kau sholat sampai bengkak-bengkak kakimu? Bukankah engkau sudah diampunkan dosamu yang akan yang telah lalu dan juga yang akan datang? Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Afala uhibbu an akuna abdan syakura?" Loh, justru aku diampuni dosa-dosaku itu, aku ingin jadi hamba yang bersyukur. Levelnya beda kalau sebagian orang, sebagian umat Islam ini, begitu tahu diampuni ya sudah santai. Makanya kalau merasa mendapat Lailatul Qadar, ya kayak ibadah berapa tahun? 80 tahun, jadinya nyantai. Lah, mengko lah. Engko setahun maning ketemu Lailatul Qadar, diampuni maning, nyimpen maning. Nanti setelah itu santai lagi, masyaallah ya. Ramadan alhamdulillah kurang berapa hari? Sebulan, ya satu setengah. Sekarang tanggal 15 ya, 15 Rajab, begitu ya, 15 Rajab. Alhamdulillah. Senin kemarin tanggal, Ahad tanggal, ya 12. Kemarin 13, sekarang 14. Sekarang 15. Ya betul, atau 13, 15. Nah. Karena sudah maghrib ya. Sudah maghrib sekarang 15. Iya. Alhamdulillah. Jadi ingat ya, pergantian hari itu di waktu apa? Maghrib. Tinggal satu setengah bulan. Kira-kira tasih tarawih bareng napa mboten? Allahumma balighna Ramadan. Mudah-mudahan Allah menyampaikan kita di bulan Ramadan. Kepingine sih, semangat kepingine. Tapi enggak tahu nanti. Ya mudah-mudahan lah ya, namanya berharap ya. Mudah-mudahan pas ketemu Ramadan ya semangat temenan ya. Qur'ane dimulai diresiki saking sakniki, dadi mungkin mboten marai watuk pas Ramadan itu dibuka debune akeh banget. Jadi dari sekarang udah dibersihkan, dibaca ya. Latihan, pemanasan untuk beribadah. Demikian. Jadi begitu, Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah dijamin diampuni dosa-dosanya yang lalu dan yang ada, otomatis masuk surga. Dan di sana ada hadis-hadis yang jelas menjelaskan para sahabat itu masuk ke dalam surga. Ada beberapa hadis yang menerangkan bahwa beberapa sahabat itu jelas-jelas masuk surga. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah. Lah kalau sahabatnya saja masuk surga, masa Rasulnya, utusan Allah, malah masih ada sebagian yang meragukan dan mengatakan belum tentu masuk surga atau belum ada kepastian masuk surga. Makanya ada 10 orang yang diberi janji masuk oleh Allah ke dalam, oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam surga. Di antaranya selain 10 itu ada banyak, jadi bukan hanya 10, ada banyak sahabat-sahabat yang lain. Selain 10 yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam juga misal ada Ukasah. Ukasah bin Mihsan. Ya, yang saat itu kita sampaikan hadisnya. Tentang 70 tentang apa? Bahwa umat Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan banyak sekali masuk ke dalam surga, dan di antaranya ada 70 ribu orang umatnya yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ukasyah bin Mihsan mengatakan, ya Rasulullah, ud'uli an akuna minhum. Ya Rasulullah, doakan hamba, doakan diri saya, ya Rasulullah, supaya saya itu bisa masuk pada 70 ribu itu yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Anta minhum. Kau termasuk mereka wahai Ukasyah. Lolos. Berarti kita satu tahu salah satu dari 70 ribu siapa? Ukasyah. Ngacung yang lain, saya juga ya Rasulullah, doakan. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ini kalau enggak di stop semuanya minta. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sabaqaka biha Ukasyah. Kau sudah keduluan Ukasyah. Yang lain mau ngacung kan juga enggak. Jadi itu. Di antaranya juga Bilal. Bilal bin Rabah. Suara telapak sandalnya saja sudah kedengaran di surga. Masa orangnya enggak? Sandal etok melaku. Bilal bin Rabah. Dan sahabat-sahabat yang lain banyak. Dengan keterangan-keterangan tertentu mereka masuk ke dalam, ke dalam dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah. Ini jelas hadis ini tidak bisa dijadikan landasan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam masih diragukan tentang masuk tidaknya ke dalam surga. Beliau sudah dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Jadi dalam hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dua hal. Qaribu wa saddidu. Dalam riwayat yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam membalik lafadznya. Saddidu wa qaribu. Ya. Mana yang lebih utama? Sadat ataukah muqarabah? Di situ ada lafaz qaribu, berusahalah mendekat. Yang kedua, saddidu, apa tadi artinya? Berusahalah untuk tepat. Tentu yang lebih utama adalah as-sadad. Lafaz saddidu itu lebih utama. Berusahalah untuk tepat. Tentu sesuai dengan kadar kemampuan kita. Ya. Bagaimana gambarannya? Seperti yang saya gambarkan kemarin. Ketika kita memanah, maka kita akan mencari titik yang paling apa? Tengah. Itu usaha maksimal kita. Mbok iso manah, mbok ora iso manah. Panah. Usahakan ke tengah. Itu pasti dia berusaha apa? Ngincer tengah. Walaupun ternyata apa? Menceng. Makanya berat itu istiqomah. Tapi usaha pertama kita sholat, ya saddidu. Puasa, saddidu. Berusaha lurus, tepat. Sholatnya yang wajib semua dikerjakan, yang sunnah berusaha ditambahkan. Cara sholatnya seperti tuntunan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puasa pun demikian. seperti puasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, enggak ditambah dan tidak dikurangi. Lu nambah apa orang itu, Ustaz? Ini namanya istiqomah itu kayak gitu. Jangan ditambah, jangan dikurangi. Makanya salah satu faedah hadis ini, jangan nambah-nambah ibadah yang tidak dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohnya bagaimana? Gampang contohnya. Salat subuh berapa rakaat? 2. Sejak zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus sampai nanti hari kiamat, salat subuh harus cuma berapa? 2. Enggak boleh ditambah. Anu dumeh pensiun. Anu nyong wis pensiun lah anu. Bersyukur pada Allah. Lah terus mau tak tambah. Jadi berapa? 3. Enggak boleh. Apalagi 4, enggak boleh. Itu contohnya. Ya. Puasa enggak boleh, itu salat seperti itu gambarannya. Enggak boleh nambah. 2. Maghrib 3. Maghrib berapa? 3. Anu, alhamdulillah tasyakuran lah. Tasyakuran apa? Putuku anu tambah. Salat maghrib arep tak tambah dadi 4, ndak boleh. Itu namanya tidak istiqomah itu. Tapi saya mau tanya sekarang. Siapakah orang yang salat maghrib tasyahudnya 4 kali? Tapi sah sholatnya. Ada enggak? Ada? Siapa yang pernah seperti itu? Mabuk? Masbuknya gimana? Kapan? Tasyahud terakhir? Duduk. Kemudian? Berdiri. Setelah itu? Enggak. Bukan tasyahud terakhir. Ayo. Kalau tasyahud terakhir ikut imam, berdiri toh sudah dia. Nanti dia mulai rakaat pertama. Enggak ada tasyahudnya kan? Masbuk ketemu imam ketika tasyahud kedua. Imamnya lagi tasyahud kedua, duk teko. Aduh telat iki. Allahu Akbar, langsung ikut apa? Tasyahud. Terus nol rakaat ya, nol rakaat. Tapi tasyahudnya sudah dapat 1. Kemudian dia berdiri. Berarti bagi dia rakaat keberapa? Pertama. Tapi bagi imam rakaat terakhir. Imamnya tasyahud maning. Lah wong tasyahud terakhir. Berarti kita dalam tanda petik terpaksa, kan? Memang diperintahkan untuk mengikuti apa? Imam. Jadi kita sudah di rokaat pertama, tadi kan 0 rokaat, di rokaat pertama tasyahud, sudah 2 tasyahud. Kemudian imam salam, kita berdiri, masuk rokaat keberapa? Ini 0 rokaat, saya tekuk tadi. Rokaat kedua, berarti setelah itu duduk tasyahud atau enggak? Tasyahud maning. Wis ping telu lho tasyahude. Terus rasa bingung, ya Allah salam ora ya, salam. Sudah tasyahud awal, ya. Kemudian berdiri lagi. Berdiri langsung rakaat yang ketiga, tasyahud akhir. Berarti dapat tasyahud yang di 0 rakaat tadi. Terus tasyahud lagi, tasyahud lagi, tasyahud lagi. Ini orang sholat maghrib tasyahudnya sengaja 4 kali tapi sah. Ya, jadi bukan penambahan agama ini kalau yang seperti ini. Ya, yang seperti ini bukan termasuk penambahan agama. Ini tetap istiqomah. Cuma kurang. Kenapa? Numasbuk. Kurang lah. Tapi mudah-mudahan Allah mengampuni. Tergantung telate kenang apa. Oh, ngerti meh komat tesih dolanan HP. Ya. Ngerti meh komat tokone dereng tutup. Ngerti meh wis azan tesih teng tengah sawah. Jadi mudah-mudahan Allah mengampuni. Sekarang berapa? 1 menit. Jadi itu sadat namanya. Sadat itu tepat sesuai dengan apa? Tuntunan agama Islam, tentu sesuai dengan kemampuan. Yang kedua adalah muqarabah, mendekati. Nah, kita sebagai hamba Allah dan pengikut Rasul sallallahu alaihi wasallam, jangan pertama kali mengamalkan lah nyong muqarabah bae. Oh, enggak. Usaha pertama kita itu harus apa? Sadat. Dene mengko nyimpang, itulah memang sunnatullah, bahwa kita pasti akan melakukan kesalahan. Kullu bani Adam khata. Setiap anak keturunan Adam pasti akan melakukan kesalahan. Nah, saat itulah kita dituntut untuk bertobat, memperbanyak istighfar untuk menutupi kekurangan-kekurangan dalam ibadah kita. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Baik, kelihatannya masih ada hal yang harus kita terangkan nanti sepotong. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang, apabila Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan dan juga kenikmatan kesempatan dan waktu luang. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.